melihat lukisan duka, senyum penuh kepahitan, kawamu dalam kehancuran. Malahan jeritan hatimu menembus bunyinya malam, terbelenggu rantai asmara tak bermakna. Tanpa kepastian meraba dalam bayangan kita. Lukisan duka, senyum penuh kepahitan, tawamu dalam kehancuran. Meraba dalam bayangan